Rasul sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yazidul kafira adzaban bibuka ahlihi alaihi hasbukumul qur'an wa la taziru waziratu wizra ukhra. Waqad awwalat Aisyah radhiyallahu anha hadzal hadis aktsar min ta'wil wa rada dzalika anha fi sihah was sunan. Kata Aisyah, semoga Allah merahmati umat, demi Allah, tidaklah Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa Allah akan mengazab seorang mukmin karena tangisan keluarganya terhadapnya. Akan tetapi Rasulullah SAW pernah mengatakan, sesungguhnya Allah akan menambah siksa orang kafir karena tangisan keluarganya terhadapnya. Cukuplah bagi kalian satu ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Fatir ayat 18, wala taziru waziratu wizra ukhra, bahwa seseorang tidak bisa menanggung dosa orang dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ini riwayat Aisyah, ini riwayat dalam Sahih Bukhari, Kitabul Janais, bisa lihat Fathul Bari juz 3 halaman 151. Aisyah radhiyallahu anha mentakwil hadis ini lebih dari satu takwil yang semuanya itu tercantum di dalam kitab-kitab sahih dan kitab-kitab sunan. Siapa yang ingin menelaah lebih jauh tentang perkataan Aisyah dan syarahnya ini, bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari juz 3 halaman 152. Dengan demikian ada dua hal. Hal pertama, hal qala Rasulullah SAW hadal hadis. Hal pertama, apakah Rasulullah SAW memang pernah mengatakan hadis ini? Bahwa mayit itu akan disiksa karena tangisan keluarganya? Ini yang pertama. Berkata Al-Qurtubi, ingkaru Aisyah dalik, wa hukmuha ala rawi bitakhti'ati awin nisyan aw ala annahu sami'a ba'dan walam yasma ba'dan ba'idun. Lianna ruwat lahal ma'na minas sahabah kathirun wahum jazimun fala wajhalin nafi ma'a imkani hamlihi ala muhmalin sahih. Jadi yang pertama, benarkah Rasulullah SAW pernah mengatakan hadis tadi? Kata Al-Qurtubi, Aisyah mengingkari hal itu. Jadi kata Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan itu. Hukum hal itu berdasarkan hukum wahukmu ala rawi, hukum tentang hal itu berdasarkan pendapat si rawi yang menyatakan mungkin salah atau lupa, atau dia mungkin mendengar sebagian dan tidak mendengar sebagian yang lain. Hukum tentang hal itu sangat jauh. Baik. Karena para perawi hadis ini dan makna ini terdiri dari kalangan para sahabat dan banyak sekali. Mereka itu orang-orang yang terpercaya jazimun. Mereka pasti yakin. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menolak, walaupun ada penging apa ma'imka padahal ada kemungkinan menafsirkan hadis ini dengan penafsiran yang sahih, dengan kemungkinan penafsiran yang sahih. Lihat Fathul Bari juz 3 halaman 154. Hal yang kedua, kaifa yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi wa laisa dzalika min fi'lihi. Wallahu yaqul wa la taziru waziratu wizra ukhra. Bagaimana si mayit akan diazab karena tangisan keluarganya terhadapnya, padahal tangisan itu bukanlah perbuatan si mayit. Dan Allah berfirman bahwa seseorang, satu beban tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Wa la taziru bahwa seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain, menanggung akibat dari dosa yang dilakukan oleh orang lain. Yang nangisnya keluarganya, kenapa yang diazabnya si mayit? Kalau menangis si mayit itu katakanlah salah dosa, Kenapa yang diazabnya? Si mayat, bukan keluarga yang nangisnya. Dua hal. Kata muallif lil ulama fi dzalika ajwibah. Para ulama punya jawaban yang banyak tentang hal itu. Ahsanuha ma qalahu al-Bukhari fi tarjamatil bab alladhi wada'a al-hadith tahtahu. Jawaban yang terbaik adalah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari ketika menjelaskan bab yang menjelaskan hadis ini. Kata Imam Bukhari, bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'adzabul mayyit bi ba'di ma yanha alaihi idza kana annahu min sunnatihi. Liqaulillahi ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyyah. Fa idza lam yakum min sunnati fa huwa kama qalat Aisyah radhiyallahu anha wa la tazir waziratu wizra ukhra. Kata Imam Bukhari, beliau memberikan judul bab dengan judul ucapan Nabi sallam bahwa akan diazab mayit karena sebagian rintihan atau ratapan keluarganya itu terjadi kalau rintihan itu termasuk kebiasaan keluarga itu. Kalau si keluarga itu terbiasa merintih, mengeluh karena ada musibah, maka tatkala si kepala keluarganya ini meninggal, kemudian keluarganya merintih, meratap, si kepala keluarga yang meninggal itu pun tersiksa dengan ratapannya. Berdasarkan firman Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Juga hadis Nabi, setiap kalianlah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi dia tidak bisa mendidik keluarganya sehingga tidak sabar, tidak tabar dalam menghadapi musibah. Pas si kepala keluarganya mati, maka merintihlah keluarganya, dan rintihannya itu karena tidak terdidik oleh si mayit ini. Maka tersiksa dia. Tapi kalau rintihan yang dilakukan keluarga itu bukan kebiasaan keluarga itu, karena keluarganya terdidik, maka ini adalah seperti yang dikatakan oleh Aisyah, seseorang tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Kalau dia meninggal, para sudah berusaha maksimal mendidik keluarganya sehingga tegar, pas dia meninggal, keluarganya menangis, maka dia tidak disiksa. Di antara yang berpendapat seperti itu ada At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dia meriwayatkan hadis Umar radhiyallahu an dengan lafaz al-mayyitu yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi, bahwa si mayit akan diazab karena tangisan keluarganya terhadapnya. Lalu At-Tirmidzi mengatakan hadis Umar hadisun hasanun sahih. Wa qad dzakarahu qaumun min ahli al-ilm al-buka 'ala al-mayyit. Qalu al-mayyitu yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Wa dhahabu ila hadzal hadits wa qala Ibnu al-Mubarak arju in kana yanhahum fi hayati alla yakuna alaihi min dhalika syai'un. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata At-Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ini, hadis Umar ini hadis yang hasan sahih. Qad kariha, bukan zakaru. Sekelompok ulama telah memakruhkan menangisi mayit. Mereka berkata si mayit akan diazab karena tangisan keluarganya terhadapnya. Mereka berdalil dengan hadis ini. Kata Abdullah bin Mubarak, aku berharap kalau orang itu melarang keluarganya ketika hidupnya. Kalau saya mati nanti jangan diratapi ya. Jangan menangis dengan menangis yang meratap. Nah, saya berharap demikian agar alla yakuna alaihi min dzalika syai', agar dia tidak mempunyai tanggungan apapun tentang rintihan atau ratapan keluarganya itu. Lihat dalam Sunan At-Tirmidzi juz 3 halaman 326. Wa hadzal fiqhu lil hadis huwa madhhab Qurtubi radhiyallahu an, fa innahu qala ba'dul ulama au aktsaruhum innama yu'adzabul mayyit bibuka'il hayyi idza kana al-buka min sunnatil mayyit wa sarah. Pemahaman hadis seperti ini merupakan madhab Al-Qurtubi radhiyallahu an, dan Al-Qurtubi pernah mengatakan, telah berkata sebagian atau kebanyakan para ulama, bahwa si mayit hanya akan diazab karena tangisan orang yang hidup kalau tangisan itu merupakan kebiasaan si mayit dan pilihan si mayit. Lalu dia pun mengatakan, umpamanya contoh si mayit itu sebelum pergi, sebelum matinya mengatakan, idza ana mittu fan'ini bima ana ahlu wasyaqqi alayyal jaib yabnata ma'bad wa kadzalika idza wasabi. Kalau umpamanya si orang yang akan mati mengatakan, kalau saya mati tangisilah aku seperti bima ana ahluhu, karena memang aku berhak, termasuk orang yang berhak ditangisi, dan sobeklah dada-dada kalian karena aku, wahai anak-anak, ayo anakku ma'bad. Umpamanya sobek dada itu bukan dadanya tapi pakaiannya, sobek pakaian itu, merintih karena sedihnya ditinggalkan mati oleh dia. Demikian juga kalau si mayit itu sebelum matinya mewasiatkan, kalau saya mati, ayo nangis sejadi-jadinya, masukkan ke dalam dunia, dalam berita, dan seterusnya. Ini barulah dia akan diazab kalau keluarganya menangis. Ini dijelaskan dalam At-Tadhkirah Al-Qurtubi halaman 102. Wa qad kana an-nawwah wa latma al-khudud wa saqal jayb min sya'ni ahli al-jahiliyah. Wa kanu yusuna ahalihim bil buka wa nau alaihim isha'atun na'fil ahya wa kana dhalika mashhuran min madahibihim wa mawjudan fi ash'arihim kathira fal mayyit talzamuhu al uquba fi dhalika lima taqaddama ilaihim fi waqti hayatih kada qala Ibn Asir. Dan memang terjadi ratapan, kemudian mencium pipi si mayit, mengoyak-ngoyak pakaian, itu termasuk adat jahiliyah. Dulu mereka berwasiat kepada keluarga mereka agar keluarganya menangis dan meratapi mereka, menyebarkan berita kematiannya kepada orang-orang yang masih hidup, dan itu masyhur dalam madhab mereka dan ada banyak dalam syair-syair mereka. Maka si mayit yang seperti itu pasti terkena azab karena rintihan keluarganya itu. Karena merintihnya pun diwasiatkan, diperintahkan. Nangis ya, awas. Kalau saya mati gak nangis kamu, awas. Umpamanya. Nah, ini berdasarkan wasiat yang tadi dikemukakan. Ini penjelasan Ibnu Asir yang beliau jelaskan Jami'ul Usul halaman 102. وَيَنْبَغِي أَنْ يُنَبَّهَ هُنَا إِلَى لَفْظِ الْبُخَارِ فَقَدْ جَاءَ فِي يُؤَذَّبُ بِبَعْدِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلَا يُؤَذَّبُ بِكُلِّ الْبُكَاءِ فَالْبُكَى الَّذِي تَدْمَعُ فِيهِ الْعَيْنِ وَلَا شَقَّ وَلَا لَطَمَ وَلَا شَقَّ مَعَهُ لَا يُؤَاخَذُ صَاحِبُهُ بِهِ وَقَدْ جَاءَتْ فِي ذَلِكَ نُصُوصٌ كَثِيرَةٌ. Satu hal yang harus kita perhatikan di sini adalah lafaz Bukhari, hadis yang lafaznya seperti yang dicantumkan dalam Sahih Bukhari, dinyatakan si mayit akan diazab bi buka'i ahlihi alaih, dengan sebagian tangisan keluarganya kepadanya, bukan dengan seluruh tangisan. Maka tangisan yang hanya mencucurkan air mata tanpa mengoyak, tanpa menciumi ngagarentoran kata orang Sunda, menciumi si mayit tanpa merusak pakaian, maka orang yang hanya nangis seperti itu tidak akan diazab. Nah, tentang masalah ini banyak. Ketika putra Rasulullah Ibrahim meninggal, Rasulullah nangisnya? Nangis. Kalau umpamanya terlarang, masa Rasulullah nangis? Nangis beliau juga. Tapi tangisannya hanya sebatas itu. Si air matanya ngalembere, apa? Mencucur air matanya. Tapi tanpa mengoyak-ngoyak, tanpa menciumi secara membabi buta dan seterusnya. Wa qad ta'arrada al-'Alama Ibn Taymiyyah lil mas'alah wa dha'afa madhhab al-Bukhari wal Qurtubi wa Ibn Abdul Barr wa man salaka maslakahum fi fiqh al-ahadith allati akhbarat anna al-mayyit yu'adzabu bi buka'il hayy. وقد قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر النصوص الواردة في ذلك وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب الإنسان بذنب غيره فهو مخالف لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم تنوعت طرقهم في تلك الأحاديث الصحيحة. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah telah menguraikan masalah ini dengan panjang lebar dan melemahkan pendapat Bukhari dan Qurtubi dan Ibnu Abdul Barr dan orang-orang yang menelusuri jalan mereka di dalam memahami hadis-hadis yang menerangkan bahwa si mayit akan diazab karena tangisan yang masih hidup. Jadi Bukhari, Qurtubi dan Ibnu Abdul Barr itu menyatakan bahwa si mayit itu akan diazab karena tangisan keluarganya kalau karena wasiat atau karena kebiasaan keluarga itu hasil didikan si mayit baru akan diazab, tapi kalau tidak maka tidak. Itu madhab Bukhari, Al-Qurtubi termasuk Ibnu Abdul Barr. Kata Ibn Taymiyyah dhaif pendapat itu. Kata Ibn Taymiyyah setelah beliau menerangkan nas-nas yang ada tentang hal itu, beliau mengatakan sekelompok salaf dan khalaf telah mengingkari hal itu, telah mengingkari diazabnya mayit karena tangisan keluarganya. Mereka meyakini bahwa hal itu termasuk bab ta'dzibul insan, diazabnya seorang insan karena dosa orang lain. Dan ini menyelisihi firman Allah wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan macam-macam pandangan mereka tentang hadis yang sahih itu. Itu kata Ibn Taymiyyah. Jadi telah diingkari oleh banyak ulama termasuk golongan salaf dan khalaf. Ibn Taymiyyah itu kebiasaannya begitu. Pertama, kalau mau membantah suatu pendapat, dibahas dulu pendapat itu dengan dalil-dalilnya, itu kata mereka. Lalu baru dibahas kelemahan-kelemahannya, bantahan beliau kepada pendapat itu. Terus secara rinci. Begitu. Seperti ini, Ibn Taymiyyah mengatakan bahwa diazabnya mayit karena tangisan keluarganya itu diingkari oleh salaf dan khalaf. Mereka, kata Ibn Taymiyyah, meyakini bahwa kalau demikian sama dengan si seseorang disiksa karena dosa orang lain. Dan ini bertentangan dengan firman Allah wala taziru waziratu wizra ukhra. Adapun mereka memahami hadis sahih bahwa si mayit diazab karena tangisan keluarganya, ditakwil dengan macam-macam takwil. Ini menjelaskan dulu madhab mereka sebelum nanti Ibn Taymiyyah membantah. Kata Ibn Taymiyyah, faminhum man ghallatu ruwat laha ka Umar bin Khattab wa ghairihi fa hadhihi tariqah Aisyah wa Syafi'i wa ghairihima wa minhum man hamala dhalika ala ma idza asabihi fa yu'adzabu ala isaihi wa huwa qawlu ta'ifah kal Mazini wa ghairihi. Di antara mereka ada yang menyalahkan si perawinya, seperti menyalahkan Umar bin Khattab. Kan Umar yang meriwayatkan hadis ini. Dan yang lainnya. Ini adalah cara yang ditempuh oleh Aisyah dan Imam Asy-Syafi'i dan juga yang lainnya. Kata Imam Syafi'i sama dengan Aisyah. Jadi mengingkari hadis itu. Di antara mereka ada yang memahami hadis itu baru diazab kalau diwasiatkan. Jadi diazab itu karena wasiatnya. Ini adalah pendapat sekelompok yang lain seperti Al-Mazini dan yang lainnya. Wa minhum man hamala dzalika ila ma idza kana adatuhum fayu'adzabu ala tarkin nahyi 'anil munkar wa huwa ikhtiyaru ta'ifati minhum ta'ifah minhum jaddi Abu al-Barakat. Di antara mereka ada yang memahami hadis itu karena adat kebiasaan. Maka si mayit diazab karena dia tidak nahi munkar. Nahi munkar itu berupa meratap. Meratap itu kan kemungkaran. Kenapa waktu di dunia tidak dilarang? Pas dia meninggal, meratap. Karena itulah dia diazab. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh sekelompok ulama lain diantaranya Jaddi Abu al-Barakah. Jadi Ibn Taymiyah merinci ada tiga golongan. Pertama, golongan yang menolak diazabnya si mayit karena tangisan keluarganya itu. Pertama, dengan cara menyalahkan rawinya. Menyalahkan seperti contoh Aisyah menyalahkan Umar. Kedua, ada yang menolak hadis itu dengan cara mentakwil. Oh iya, akan diazab kalau keluarga menangis, kalau itu diwasiatkan. Itu dua ya. Yang ketiga adalah kalau menjadi adat, kebiasaan keluarga itu. Sehingga si mayit ini waktu hidupnya tidak nahi munkar, tidak melarang keluarganya dari kemungkaran. Tiga, kata Ibn Taymiyah, wa kullu hadhil aqwal dha'ifah jiddan. Semua pendapat yang tiga ini lemah sekali. Ini beliau jelaskan dalam Majmul Fatawa juz 24 halaman 370. Saya mau tanya dulu, lihat tidak menangkapnya? Paham ya? Tapi paham kan? Sudah paham. Saya khawatir kata-kata saya apa baliut gitu. Sehingga clear dipahaminya. Nanti kalau ujiannya jelek lagi, nanti menyalahkan saya nyada apa baliut kata-katanya. Sudah dibagikan tadi. Semua ikhwan dan akhwat sudah dapat hasil ujiannya masing-masing ya. Sudah saya bagikan. Tadinya mau saya umumkan di speaker, tapi kurang etis. Kata Ibn Taymiyah selanjutnya, wa qad radda qaulul ladzina raddu hadhihi al ahadits bin naw'in min at ta'wil fa qala wal ahadits as sahiha as shariha التي يرويها مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله وابو موسى الأشعري وغيرهم لا ترد بمثل هذا وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنه رضي الله عنها لها مثل هذا النظائر ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد لاعتقادها بطلان معناه ولا يكون الأمر كذلك ومن تدبر هذا الباب وجد هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه ثقة لا يرده أحد بمثل هذا إلا كان مخطئا. كتا ابن تيمية, orang-orang yang menolak hadis dengan bermacam-macam takwil ini telah membantah dengan mengatakan hadis-hadis yang sahih, yang sharih, yang diriwayatkannya ini seperti Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah, kemudian Abu Musa al-Ash'ari dan yang lainnya, tidaklah dibantah dengan bantahan seperti ini. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia mempunyai bantahan seperti ini. Wa hadza nadhair, dan ini diperselisihkan. Dia membantah hadis ini dengan berbagai macam takwil dan ijtihad dengan didasari oleh i'tikad, oleh keyakinan batilnya makna hadis ini. Padahal kenyataannya tidak demikian, kata Ibn Taymiyyah. Barang siapa yang memperhatikan bab ini, dia akan menemukan hadis yang sahih, yang jelas, yang diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya, yang tidak dibantah oleh seorang pun, seperti bantahan ini, kecuali kalau dia itu salah. Yang membantah ini salah, kata Ibn Taymiyyah. Ini pun dalam Majmu' Fatawa juz 24 halaman 380. Summa bayyana rahimahullahu ta'ala anna Aisyah waqa'at fi misli ma farrat minhu. Qal wa Aisyah radhiyallahu anha rawat 'anil nabi sallam lafdhain wa hiya shadiqatu fi ma naqalathu. Farrawat an-nabi sallam qawlahu إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وهذا موافق لحديث عمر فإنه إذا جاز أن يزيده عذابا ببكاء أهله جاز أن يعذب غيره ابتداء ببكاء أهله ولهذا رد الشافعي في مختلف الحديث هذا الحديث نظرا إلى المعنى وقال الأشبه روايتها الأخرى إنهم يبكون عليه وإنه لا يعذب في قبره. Lalu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala menerangkan bahwa Aisyah terjerumus ke dalam kesalahan seperti ini, yaitu dia lari dari hal yang dari hadis ini. Kata Ibn Taymiyyah, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi SAW dua lafaz dan dia benar dalam periwayatannya. Dia meriwayatkan dari Nabi SAW sabda Nabi yang menyatakan bahwa Allah akan menambah azab bagi orang kafir karena tangisan keluarganya terhadapnya. Dan hadis ini sesuai dengan hadis Umar. Sebab kalau mungkin ditambah azab karena tangisan keluarganya, berarti mungkin juga dia diazab karena yang lainnya. Mungkin juga kalau itu selain orang kafir diazab karena tangisan keluarganya juga. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i membantah dalam Mukhtalafil Hadis bahwa hadis ini dengan memandang kepada maknanya dan berkata umpama Al-Asbah dalam riwayat lain bahwa mereka menangisi mayit dan si mayit itu diazab di kubur-kuburnya. Ini penjelasan Ibn Taymiyyah dalam Majmu' Fatawa juz 24 halaman 381. Lalu waradda qaulul ladzina ظنوا أن الحديث يفيد معاقبة الإنسان بذنب غيره فقال والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاه ظن بعضهم أن هذا من باب عقوبة الإنسان بذنب غيره وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد واعتقد هؤلاء أن الإنسان يعاقب بذنب غيره فجوز أن يدخل الأولاد الكفار النار بذنوب آبائهم وبعض أن أطال النفس في هذه المسألة مسألة دخول أولاد الكفار النار بذنوب آبائهم وأن هذا ليس بصواب من القول وأن الحق أن الله لا يعذب إلا من أصاه وأن الذين لم يبتلوا يمتحنون في أرصات القيامة. قال وأما تأذيب الميت فهو لم يكن إن الميت yu'aqabu bibuka'i ahlihi alaih. Bal qal yu'adzabu. Wal adzab a'ammu min al iqab. Fa innal adzab wal alam wa laisa kullu man ta'allama bisababin kana dhalika iqaban lahu 'ala dhalika sabab. Fa innan nabiy sallam qala as-safar qat'atun min al adzab yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu. Fa sumiya as-safar adzaban wa laisa huwa iqaban. Juga orang-orang ucapan atau pendapat orang-orang yang menyangka bahwa hadis ini mengandung arti seorang insan akan diazab karena dosa orang lain. Ini pun terbantah. Jadi kalau hadis ini, si mayit akan diazab karena tangisan keluarganya, itu berarti seseorang bisa diazab karena dosa orang lain. Maka Ibn Taymiyyah mengatakan orang-orang yang mengakui hadis ini beserta kandungan isinya, sebagian mereka menyangka bahwa hadis ini termasuk hadis yang menerangkan disiksanya seseorang karena dosa orang lain. Dan Allah akan berbuat apa yang dikehendakinya, menghukum sesuai dengan keinginannya. Dan mereka meyakini bahwa seseorang akan dihukum karena dosa orang lain. Dari sini mereka berpendapat bahwa anak-anak orang kafir masuk neraka karena dosa orang tuanya. Karena tadi juga si mayit disiksa karena tangisan orang lain. Itu sama. Ini juga dalam mazmum fatwa. Lalu setelah berpanjang-panjang pembicaraan dalam masalah ini tentang masalah masuknya anak orang kafir ke dalam neraka karena dosa-dosa orang tuanya, Ibn Taymiyyah menyatakan wa anna hadza laisa bisawabin minal qaul, ini bukanlah pendapat yang benar. Yang benar adalah Allah tidak akan mengazab seseorang kecuali orang itu maksiat kepadanya. Adapun orang-orang yang belum diuji ketika di dunia, mereka akan diuji di akhirat pada hari kiamat. Dengan cara nanti orang-orang yang mati waktu kecil, gitu ya, atau orang gila yang belum pernah beramal sama sekali dan tidak dicatat karena gilanya, di hadisnya disebutkan orang-orang itu nanti disuruh oleh Allah masuk neraka. Barang siapa orang yang terjun ke neraka itu, maka neraka itu jadi dingin baginya. Barang siapa orang yang lari dari neraka itu, dia akan diambil dan dimasukkan ke dalam neraka. Nanti dijelaskan. Ini jelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam Ahkam Usatil Mu'minin tentang anak-anak kecil. Jadi orang yang ketika di dunia mati waktu kecil, belum diuji kan? Belum ada amal, amalnya juga tidak dinilai dulu karena belum mukallaf. Nanti di akhirat dia akan diujinya. Lalu kata Ibn Taymiyyah, adapun diazabnya mayit, Rasul tidak mengatakan innal mayit yu'aqabu bibuka'i ahlihi alaih. Si mayit akan dihukum karena tangisan keluarganya terhadapnya. Tidak dikatakan dihukum, tapi dikatakan diazab. Sedangkan azab itu lebih umum, lebih luas artinya daripada dibanding hukuman. Karena apa? Karena azab itu adalah rasa sakit, penderitaan. Tidak setiap rasa sakit disebabkan karena hukuman. Ya. Tidak semua sakit, penderitaan itu merupakan hukuman, tidak. Tapi hukuman biasanya menyakitkan. Makanya azab lebih luas maknanya daripada hukuman. Makanya Nabi SAW menyatakan safar itu bagian dari azab. Apa azab itu artinya? Rasa sakit atau menderita. Karena apa? Karena ketika orang safar dia terhalang dari makan, minum, capek dan seterusnya. Makanya Rasul mengatakan as-safar qat'atun minal azab. Bahwa safar itu sejenis atau sepotong dari azab. Oleh karena itu safar disebut azab, tetapi tidak disebut iqab. Iqab itu apa? Hukuman. Safar tidak disebut hukuman, tapi disebut azab. Karena menderita, dan penderitaan itu bukan karena kesalahan dia. Wal insanu yu'adzabu bil umuril makruha allati yash'ur biha. Misal al aswatul ha'ilah wal arwah al khabithah waswar al qabihah fa huwa yata'adzabu bi sima'i hadha wa shamma hadha wa ru'yatu hadha wa lam yakun dhalika amalan lahu uqabu alayhi fa kaifa yunkiru an yu'adzaba al mayyitu bi niyaha wa illam takun niyaha amalan lahu yu'aqabu alayhi. Ini penjelasan Ibn Taymiyyah. Seorang manusia kadang-kadang merasa tersiksa dengan urusan-urusan yang tidak dia sukai, yang dia rasakan. Contoh, dia tersiksa dengan suara yang dahsyat, yang mengerikan. Atau dengan bau busuk, atau dengan gambar-gambar atau penglihatan yang jelek. Dia merasa tersiksa dengan mendengar itu, dengan mencium itu, dan dengan melihat yang tadi. Padahal hal itu bukanlah amalan dia yang menjadi hukuman bagi dia. Maka bagaimana seseorang akan mengingkari bahwa si mayit akan merasa tersiksa dengan ratapan, padahal ratapan itu bukanlah amalan dia yang menjadi hukuman dia. Kita umpamanya ya, sakit. Lagi sakit itu inginnya tenang, diam gitu ya, dielus-elus gitu. Nih, jangan ada orang yang ngomong macam-macam. Tapi umpamanya orang di dekat kita, ibu kita, bapak kita, istri kita, saudara kita, dengan sakitnya kita itu mengeluh, aduh gimana ini, aduh khawatir mati, aduh cok. Nah, kita dengan rintihan itu, kita merasa tersiksa. Kita merasa menderita. Nah itu. Walhasil hadis tadi bahwa si mayit akan tersiksa dengan rintihan atau ratapan atau tangisan keluarganya bukan berarti bahwa itu sebagai hukuman terhadap si mayit, karena bukan amalan si mayit. Juga bukanlah berarti bahwa hadis itu tidak benar, karena bertentangan dengan hadis wala taziru waziratu wizra ukhra. Dua-duanya tidak. Tetapi yang dimaksud hadis tadi adalah si mayit itu merasa menderita kalau mendengar si keluarganya merintih akibat kematiannya. Ayat wala taziru waziratu wizra ukhra, surat Fatir ayat. Iya. Kata Ibn Taymiyyah, wal insanu fi qabrih yu'adzabu bi kalami ba'din nas wa yata'allamu bi ru'yati ba'dihim wa sima'i kalamihim. Wa li hadha aftal qadhi Abu Ya'la bi anna al-mauta idza 'amila indahum al-ma'asi fa innahum yata'allamuna biha kama ja'at bi dhalika al-athar. فَتُعَذَّبَهُمْ بِعَمَلِ الْمَعَاسِ عِنْدَ كُبُورِهِمْ كَتَأْذِيبِهِمْ بِنِيَاهَةِ مَنْ يُنَوِّهُ عَلَيْهِمْ ثَمَّ النِّيَاهَةُ سَبَبُ الْعَذَابِ. Seorang insan yang sudah mati di kuburnya akan merasa tersiksa dengan ucapan orang-orang di sekelilingnya. Merasa sakit dengan melihat sebagian dari mereka, mendengar ucapan mereka. Walaupun sudah mati. Kita tahu dalam hadis tadi, dalam waktu menceritakan tentang adab kubur, 7 langkah setelah si pengantar meninggalkan itu bangun, kemudian mendengar langkah-langkah sendalnya. Mendengar itu. Oleh karena itu, Al-Qadhi Abu Ya'la berfatwa bahwa mayat apabila ada orang berbuat maksiat di samping mayat, si mayat itu merasa tersiksa dengan perbuatan maksiat orang yang dihadapannya itu. Sebagaimana ada keterangan dari beberapa asar tentang hal ini, dan dia akan merasa tersiksa dengan amalan maksiat yang dilakukan di kubur-kubur mereka, seperti tersiksanya mereka dengan rintihan orang-orang yang merintih terhadap mereka. Dari sini jelas bahwa niyaha atau rintihan itu adalah sebagai sebab tersiksanya si mayit. Itu dalam Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah juz 24 halaman 374 dijelaskan demikian. Nah, ini masih panjang polemik para ulama tentang masalah ini, tapi insyaallah kelanjutannya akan kita lanjutkan nanti malam ya. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita tadi sudah membahas tentang hadis bahwa mayit akan diazab karena tangisan keluarganya beserta polemik atau ikhtilaf para ulama yang terjadi di dalamnya. Sekarang kita masuki pembahasan berikutnya yang oleh Al-Alif diberi judul Al-Munjiat min Fitnatil Qabr wa Adabih. Beberapa kelompok yang selamat dari fitnah kubur dan dari azabnya. Berkata Mu'alif, Alladhi yunji al-mar'atu min adabil qabr. الذي ينجي المرء من عذاب القبر أن يكون مستعينا للموت مشمرا له حتى إذا فاجأه الموت لم يعدي أصبع الندم. ومن الاستعداد للموت الإسراء في التوبة وقضاء الحقوق والإكثار من الأعمال الصالحة، فإن الإيمان والصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام وذكر الله عز وجل وغيرها من صالح الأعمال تحفظ العبد المؤمن وبها يجعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. Yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur adalah hendaklah dia mempersiapkan diri untuk maut, untuk mati bersungguh-sungguh tentang hal itu, sehingga apabila kematian datang mendadak dia tidak menggigit jari penyesalan. Di antara persiapan-persiapan untuk maut adalah bersegera untuk taubat, menunaikan hak-hak, memperbanyak amal-amal salihah. Maka sesungguhnya iman, sholat, saum, zakat, haji, jihad, berbuat baik kepada kedua orang tua, silaturahmi, zikir kepada Allah, dan amal-amal soleh yang lainnya akan memelihara seorang hamba mukmin. Dengan semua itulah Allah akan menjadikan bagi orang itu kelapangan dari setiap kesempitan yang dihadapi dan jalan keluar dari setiap masalah yang menghadang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa amal-amal soleh akan menyelamatkan seorang manusia di alam kubur. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam sebuah hadis yang masyhur yang diterima dari Muhammad bin Amr dari Abi Salama dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam kitab Sahih, Rasulullah menyatakan, innal mayyita la yasma'u khaffa ni'alihim hina yuwalluna an fa in kana mu'minan kanatis salatu inda ra'si wa kanatis tawakkana siyamu an yamini wa kanatiz zakah an yasari wa kana fi'lul khairat minas sidqi wassilla wal ma'ruf wal ihsan ila an-nas inda rijlai fayu'ta min 'indi ra'si fa taqulu as-salah ma qibali madkhal thumma yu'ta an yamini fa yaqulu siyam ma qibali madkhal thumma yu'ta an yasari fa taqulu zakah ma qibali madkhal thumma yu'ta min qibali rijlai fa yaqulu fi'lul khairat min as-sadaqah was-sila wal ma'ruf.